Mitra Bisnis, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Menurutnya, negara yang sukses menerapkan sistem presidensial biasanya tidak menerapkan mekanisme banyak partai seperti kita. Oleh karena itulah, menurut dia, presiden sering tersandra sehingga akhirnya menjadi dealer, bukan leader, untuk melobi banyak pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik J. Kristiadi. Pak Kristiadi, apa komentar Anda soal ini? Saya kira apa yang dikatakan Mas Burhan Muhtadi itu benar sekali. Tapi ini saya kira kadar persoalannya lebih ringan daripada yang disampaikan Pak Mas Burhan Muhtadi, artinya politik ini tidak bisa dikontrol keuangannya. Itu yang menurut saya yang paling lebih, memang yang pertama itu juga benar, tapi ini lebih berat lagi. Kalau persoalan itu bisa di persoalan soal sistem presidensial dan soal sistem kepartian itu bisa dibikin secara kompatibel dengan aturan-aturan yang bisa dibikin. Tapi kalau kemudian yang lebih berat adalah apa itu, bahwa di dalam proses rekrutmen politik ini yang menghasilkan orang-orang yang memang mempunyai kekuasaan legislatif dan lain sebagainya itu, termasuk pemilihan presiden, itu uang menjadi faktor yang paling dominan. Lebih mengerikan sebetulnya. Itu isu-isu yang mengenai soal kompatibilitas sistem presidensial dan multipartai apa itu oke lah itu. Tapi yang sangat fatal mematikan bangsa dan negara ini adalah bahwa uang menjadi faktor yang paling dominan di dalam pertarungan kekuasaan di dalam pemilu, pilkada, dan sebagainya. Yang paling mengerikan. Mengerikan lagi sekarang terjadi festival korupsi. Ya, festival korupsi secara beramai-ramai. Festival maksiat itu namanya orgi. Ada orgi korupsi politik yang luar biasa, yang kalau ini tidak bisa ditekan dan dibendung, menurut saya ini akan merusak semua, merusak sendiri-sendiri dan eksistensi negara ini. Karena politisi malah dinilai hidup dari politik ya Pak, bukannya hidup mengabdi untuk politik. Dia tidak cuma hidup dari politik, tapi dia hidup mewah dengan menyalahgunakan kekuasaan. Itu yang paling mengerikan. Jadi oleh karena itu sebetulnya sekarang ini yang paling perlu dilakukan adalah bagaimana sebetulnya bisa kita menghentikan festival maksiat korupsi politik ini. Bagaimana cara menghentikannya, Pak? Ya rakyat sendiri. Rakyat harus tahu dulu. Ya, pertama media itu harus tahu dulu bahwa persoalan yang sangat gawat sekarang ini festival maksiat politiknya kan. Itu harus tahu dulu semua sehingga kemudian isu-isu itu jangan kemudian cuma ditutup dengan opera-opera sabun dengan mewawancarai cewek-cewek yang kemudian terlibat dengan urusan seperti itu. Itu memang mengasihkan tapi tidak menyelesaikan persoalan kalau itu harus selalu dikembangkan dan kemudian disiarkan terus-menerus. Yang harus disiarkan terus-menerus adalah bahwa kita semakin menyadari bahwa bagaimana kemudian caranya agar kader-kader partai yang paling baik di partainya itu tidak kemudian terjerumus kepada perbuatan yang nista. Karena tadi itu terobosannya itu ada pakai instrumen regulasi. Yang instrumen regulasi bermacam-macam, bisa melalui undang-undang, bisa perpu. Kalau dianggap gawat kan lewat perpu. Kalau korupsi itu sudah dianggap gawat, kalau festival pesta maksiat itu bisa dianggap gawat, kan bisa ada perpu yang bisa mengatur agar pertarungan kekuasaan bisa lebih adil. Caranya bagaimana? Caranya harus pertarungan kekuasaan itu harus bisa, ya seperti Mas Burhanuddin katakan kemarin, bagaimana mengontrol dana partai dan keuangan partai. Ada transparansi, ada akuntabilitas, beri sanksi yang tegas kepada mereka melanggar. Itu baru bisa. Dan ini menurut saya harus terus-menerus dikumandangkan. Begini, logikanya begini. Kalau variabel yang dominan itu bukan politik uang, uang tidak menjadi faktor dominan karena pertarungan sudah menjadi adil, karena ada aturan yang lebih baik, partai pasti akan dipaksa dalam kompetisi itu bertanding bagaimana lebih menggemblengkan kader-kader mereka untuk bisa bertanding. Bukan bagaimana mereka setiap ada pemilu mengekstrak kekayaan negara, ya, untuk dijadikan modal politik. Jadi itu pertanyaan itu sudah jawabannya sudah ada semua, ya kan? Bangsa ini bukan bangsa bodoh. Sudah bertahun-tahun masyarakat ini menyiapkan sistem-sistem seperti itu, ya, kombinasi-kombinasi komptabilitas antara sistem presidensial, lalu kemudian juga pemilihnya seperti apa, lalu otonomi daerah seperti apa, perimbangan keuangan seperti apa. Itu pemikiran-pemikiran sudah banyak sekali di dalam masyarakat. Jadi ini cuma karena banyak sekali menurut saya, ya, berita-berita yang didominasi oleh opera-opera sabun politik itu saja yang kemudian menenggelamkan isu yang lebih besar. Tidak perlu itu dibesar-besarkan sehingga seakan-akan kita sudah tidak ada jalan keluar. Pasti ada, tapi ya jalan keluar itu harus dimulai dari kemudian tadi itu. Bagaimana rekrutmen politik itu tidak didorong oleh suatu variabel tunggal namanya politik uang yang menjadi sangat dominan. Itu urusannya itu. Demikian pakar politik J. Kristiadi. Saya Wendy Lim.